Bihi wa mawalah. Amma ba'd. Adapun jenis kedua, jenis yang laisa lil abdi hilah. Jenis pertama adalah yang lahu hilah, yang dia punya usaha. Maka hasanah atau sayyi'ah masing-masing ada jaza. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Wa amma qismu tsani wa huwa ma yujra 'ala al-'abdi bighairi fi'lihi min an-na'im wal masa'ib. Apa yang memang terjadi pada seorang hamba tanpa usaha dia, bighairi fi'lihi, bukan karena perbuatan dia, apakah kebaikan atau kejelekan, apakah ni'am, kenikmatan-kenikmatan, atau masaib, musibah-musibah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa yang menimpamu dari kebaikan-kebaikan, maka itu dari Allah SWT. Syukurilah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa yang menimpamu dari kejelekan-kejelekan, musibah, maka itu dari sebab dirimu sendiri. Artinya tidak disebutkan yang menakdirkannya, yang menakdirkannya tetap Allah SWT, tapi yang disebutkan adalah penyebab mengapa Allah takdirkan kejelekan pada dia, yaitu kesalahan-kesalahannya dan dosa-dosanya. Wa hadha huwa tsani minal qismain, dan inilah yang kedua dari dua jenis. Wa adhunnu Syekhul Islam dzakarahu fi hadzal mawdhi'. Dan aku menduga bahwa Syekhul Islam menyebutkan di tempat ini, wa la'alla an-nasikh asqathahu wallahu a'lam. Dan sesungguhnya bisa jadi ada yang membatalkan, memansuhkan ayat tersebut, wallahu a'lam, atau hukum tersebut, wallahu a'lam. Thumma qala rahimahullah ta'ala, fa innal insana laysa ma'muran an yanzura ila al-qadr lil qadari indama yu'mar bihi min al-af'al. Maka sesungguhnya manusia, masih selanjutnya ucapan Syekhul Islam, laisa ma'muran, tidak disuruh, an yanzura ila al-qadar, tidak disuruh untuk melihat takdir, indama yu'mar, ketika disuruh bihi, disuruh dengannya, min al-af'al, dari perbuatan-perbuatan, pengamalan-pengamalan, walakin indama yujra alaihi min al-masaib, tetapi kalau sudah terjadi masaib, musibah-musibah, alatila hilatalahu, yang memang tidak ada upaya dari manusia itu sendiri, fidaf'iha, dan tidak ada pula kemampuan untuk menolaknya, fama asabaka bifi'lil adamiyin au bighairi fi'lihim fasbir alaih, maka apa yang menimpamu dengan perbuatan manusia atau dengan sesuatu yang tidak disebabkan perbuatan manusia, fasbir alaih, warda wasallim, ridailah dan terimalah. Musibah, wa ma asaba an-nas min musibah, la budda an nuwajjihu bis-sabr, mesti kita hadapi dengan sabar. Yang mana yang disuruh sabar? Yang pertama atau yang kedua? Yang hasil fi'lu al-adamin atau bighairi fi'l adamiyin? Yang mana yang suruh sabar? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua apa yang pertama? Yang pertama apa yang sama yang kedua? Nah, yang pertama dan yang kedua. Dua-duanya sabar. perbuatan manusia, kita akan katakan wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabarlah dari apa yang mereka ucapkan. Demikian pula yang betul-betul bukan perbuatan manusia, tiba-tiba kecelakaan atau tiba-tiba terjadi musibah, hujan batu misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Ma asaba min musibatin atau ma asabaka min musibah. Apa yang menimpamu dari musibah? Maka disuruh untuk sabar. Apa kata Luqman kepada anaknya? Wasbir ala ma asabak. Wasbir ala ma asabak. Sabarlah atas apa yang menimpamu. Maka dua-duanya. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau itu disebabkan orang lain kepadamu, sabarlah wahtasib. Kalau disebabkan olehmu sendiri, wasbir wastaghfir. Ada sekata halik. Bukan hanya sabar saja, sabar dan beristighfar. Karena itu kesalahan kamu sendiri. Mengapa kamu berbuat seperti ini? Akhirnya kamu mendapatkan kerugian. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Akhirnya kamu mendapatkan musibah. Mendapatkan kejelekan-kejelekan. Nah, wal ayah qablaha dan juga ayat yang sebelumnya. Fal hasanatu fi hatainil ayatain an-ni'am. Maka kebaikan dalam dua ayat tadi adalah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Wa sayyi'ah yang disebutkan dalam dua ayat tadi adalah al-masa'ib, musibah, musibah. Wa hadha huwa ats-tsani min al-qismain. Dan itu adalah termasuk yang kedua dari dua jenis tersebut. Kalau wahidah walihada qala Adam li Musa. Oleh karena itu berkata Adam kepada Musa, atalumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya qabla an ukhlaq bi 40 sana. Fahajja Adam Musa. Oleh karena itu Adam menjawab Musa. Ketika Musa berkata pada Adam, engkau yang menyebabkan kami semua turun ke bumi. Engkau yang menyebabkan manusia ini akhirnya demikian-demikian di bumi ini. Jawaban Adam, atalumuni ala amrin qaddarahullah. Apakah engkau mencerca aku atas perkara yang sudah Allah takdirkan atasku? Sebelum diciptakannya 40 tahun, kata Nabi alaihi wasallam, fahajja Adam li Musa. Maka Adam bisa mengalahkan hujjahnya Musa. Hajja Adamu Musa. Karena Musa qala lahu, karena Musa berkata kepadanya, limadza akhrajtana wa nafsaka minal jannah, kenapa engkau mengeluarkan kami dan kamu dari surga? Falamahu alal musibah allati hasalat bisabab fi'lih. Dicerca beliau atas musibah yang dihasilkan dengan sebab perbuatannya. Lali ajli kauniha dhanban, tidak berbicara tentang dosanya, tapi berbicara tentang musibah yang terjadi, yaitu dikeluarkannya jenis manusia ke bumi. Pertanyaan, bolehkah beralasan dengan takdir? Kenapa kamu gak sholat takdir Ustaz? Gak boleh. Mengapa kamu mukul si fulan sampai berdarah? Takdir. Gak bisa. Gak boleh. Karena pertanyaan kedua, mengapa Adam menjawab Musa dengan takdir, kok boleh? Dan Nabi menyatakan hajja Adam Musa. Adam memenangkan hujjahnya terhadap Musa. Padahal alasannya takdir juga. Kenapa engkau mengeluarkan kami dari jannah ke dalam dunia atau ke dunia? Dijawab, apakah kau cerca aku karena sesuatu yang Allah takdirkan? Fahajja Adamu Musa. Musanya mansubun wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah alal alif fa akhirnya tayyib. Limadha? Kok dibenarkan? Katanya enggak boleh beralasan dengan takdir. Pertama, yang diucapkan oleh Musa adalah tentang musibahnya. Akhrajtana minal jannah. Tidak. Yang mengeluarkan dari surga adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertanyaannya mengapa engkau makan buah khuldi? Musa Adam akan menjawab, aku sudah minta ampun pada Allah taala dan aku diampuni. Paham ya? Jadi pertanyaannya tentang musibah, yaitu qadarullah wa ma syaa fa'al. Tetapi kalau pertanyaan tentang dan tentang dosanya, Adam sudah mengakuinya dan sudah dikekalkan, artinya ditulis di dalam Quran. Rabbana dzalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Naam. Barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan pula di Quran juga bahwa minta ampunnya Adam atau taubatnya Adam diterima. Dan Allah terima taubatnya Adam. Berarti pertanyaan berikutnya, bantahan berikutnya, mengapa engkau mempertanyakan dosa yang sudah diampuni? Baik. Sehingga hajja Adam Musa, enggak bisa menyalahkan Adam, sudah tertulis sebelum diciptakannya Adam 40 tahun bahwasanya akan manusia hidup di bumi. Barakallahu fikum. Bedakan antara keduanya. Wa amma kaunuhu li ajli dzan, adapun keadaannya musibah tadi disebabkan oleh dosa. Kama yadhunnuhu tawaifun minan nas, sebagaimana disangka oleh sekian banyak manusia, falaisa muradan bil hadis, maka itu bukan yang dimaukan dalam hadis. Fa inna Adam alaihi salam kana qad taba minadz dzanb, karena Adam sudah taubat dan diterima taubatnya. Taibun minadz dzanbi kaman la dzanba lahu, sedangkan orang yang sudah bertaubat, taibun minadz dzanb kaman la dzanba lahu, seperti orang yang tidak memiliki dosa. Wala yajuzu laumut taib biittifaqin nas, dan tidak boleh mencerca orang yang sudah taubat dengan kesepakatan seluruh manusia, seluruh ulama. Orang yang sudah taubat enggak bisa dicerca. Kalau orang yang taubat masih boleh dicerca, masih boleh diungkit-ungkit, kamu ini begini, kamu itu begitu, enggak ada yang selamat para sahabat, atau hampir enggak ada yang selamat para sahabat. Para sahabat pernah mengalami masa jahiliyah, pernah mengalami masa-masa kesyirikan, pernah mengalami masa-masa dosa, bahkan pernah mengalami masa memusuhi muslimin, memerangi muslimin, kemudian taubat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Apakah boleh mengungkit-ungkit? Baik. Inilah kejelekan musafiqah. Musafiqah, musafiqah, Ustaz. Karena musafiqah mengungkit-ungkit dosa yang mereka sudah taubat. Dia salahnya ini, sudah dicabut, sudah mengatakan aku keliru, salah lidah, tergelincir, selesai. Astagfirullahaladzim. Apalagi? Dan itu kesesatan, tidak remeh. Mengapa kesesatan? Bahaya, akan habis semua para ulama. Karena para ulama tidak maksum dan mereka masing-masing punya kekeliruan, punya ketergelinciran sebagaimana manusia, manusiawi. Kalau diungkit semuanya, apalagi yang sudah tobat daripadanya, maka ini mengerikan sekali. Nasallahu salama wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum, wal baqi lil muraja'ah wat tarjamah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.